Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Masih dalam pembahasan poin yang ketiga, itu dalam membahas tentang fitnatul kubur, soal yang akan ditanyakan kepada masing-masing kita di alam kubur nanti. Wa idza qila lak man nabiyyuk, ketika engkau ditanya siapa nabimu, faqul, maka jawablah, katakanlah Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Wahhab ابن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. النبي sudah kita lewati, diambil dari kata apa النبي atau bermakna apa yang pertama bermakna النبأ artinya al-khabar, berita. Kenapa diambil dari kata atau semakna dengan makna an-naba? Tadi karena Nabi memberitakan, mengkhabarkan perkara-perkara yang datang wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yukhbiru anillah, mengkhabarkan perkara-perkara yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Makna yang kedua, makna Nabi al-irtifa. Kenapa dinamakan atau bermakna al-irtifa? Karena tinggi kedudukan Nabi dibandingkan dengan yang lainnya dari makhluk Allah SWT, diraf'ihi an ghairihi, tingginya kedudukan Nabi dari yang lainnya. Adapun secara syar'i, Nabi secara syar'i yang telah kita lewati, al-insan, insanun, zakarun, hurrun, uhiya ilaihi bisyara'in walam yu'mar bitablighihi. Jumhur mengatakan walam yu'mar bitablighihi, tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Tetapi yang lain mengatakan diperintahkan pula seorang Nabi memerintahkan wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita lalui dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As dalam Sahih Muslim, Rasul SAW menyatakan ma min nabiyyin qabli illa kana haqqan alayhi ayadulla ummatahu ila khairin ma ya'lamuhu lahum wa anzara qawmahu min asyarrin ma ya'lamuhu lahum. Tidak ada seorang nabi sebelumku, kata Rasul, melainkan sebagai ketetapan baginya yang telah Allah tetapkan bagi para nabi untuk menyampaikan kebaikan yang mereka ketahui untuk umatnya dan memperingatkan dari kejelekan yang diketahui hal itu sebagai perkara yang jelek bagi umatnya, sehingga menunjukkan bahwasanya nabi sebelum Nabi Muhammad SAW pun sama, mereka menyampaikan, memperingatkan kepada kaumnya. Maka faqul, jawabannya Muhammad ibn Abdullah. Telah kita lewati pula bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki nama-nama yang banyak. Di antaranya 5 nama yang terkumpul dalam satu hadis. Ya, 5 nama yang terkumpul dalam satu hadis. Hadis siapa yang ingat? 5 nama Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkumpul dalam satu hadis. Hadis siapa? Yang telah kita sebutkan. Dan ingat hadis Jubair bin Mut'im ya, yang dikenal oleh Imam Bukhari wa Muslim, disebutkan oleh Rasul SAW 5 nama beliau dengan sendirinya. Siapa yang ingat 5 nama tersebut? Tayyib, Hasan. Ya. Ana Muhammad wa ana Ahmad wa ana al-Aqib wa ana al-Hashir al-Mahi. Sesuai dengan makna-makna yang telah disebutkan. Dan selain itu banyak seperti tadi Al-Mustafa, Al-Mukhafi, Nabiur Rahmah dan yang lainnya dari nama-nama Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak. Tayyib. Dan tentunya Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih tenar atau lebih masyhur dipanggil Muhammad dikarenakan kata ulama li kasrati hisali ma yuhmadu ali, karena banyaknya perangai yang beliau dipuji dengannya, banyak perkara-perkara faktor-faktor yang beliau dipuji ya karenanya, karena perangai dan sifat akhlak yang ada pada beliau. Dan beliau Ibnu Abdullah, anaknya Abdullah sudah kita katakan sebagai adzabihatul tsani, orang yang hendak disembelih, orang yang hendak disembelih setelah Nabi Ismail, maka yang kedua yaitu Abdullah yang ditebus dengan 100 unta. Tanya sebagaimana Nabi Ismail ditebus dengan kabsin azim, sembelihan yang besar. Tanya atau bidzabhin azim, sembelihan yang besar. Ibnu Abdul Muttalib. Ibnu Abdul Muttalib. Siapa nama Abdul Muttalib? Syaibah. Namanya Syaibah. Atau yang kedua? Syaibatul Hamdi. Karena kedermawannya, kedermawanan beliau dalam menjamu orang-orang di masa paceklik. Ya. Beliau memberikan makanan kepada mereka, pada kaumnya. Tanya. Dan kenapa sebabnya beliau dikatakan Abdul Muttalib atau digelari Abdul Muttalib? Coba ingat, Abdul Muttalib ini bukan nama ya, sehingga tidak diingkari oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya, karena hanya semata-mata makna ar-riqaq, perbudakan saja, bukan nama penghambaan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Apa sebabnya? Abdul Muttalib. Tadi disebutkan pertemuan yang lalu. Ini lagi murojaah dulu. Ini. Karena perjalanan panjang dari Madinah ke Mekah. Tayyib. Karena beliau senantiasa mengikuti pamannya Muttalib sampai ketika safar ke Mekah. Ya. Membonceng atau dibonceng oleh pamannya, kemudian terlihat lesu, lemas dari raut mukanya, sehingga orang-orang mengatakan Abdul Muttalib sebagai budaknya Muttalib. Sehingga dari situ beliau masyhur dengan dipanggil Abdul Muttalib. Ibnu Hashim. Ibnu Hashim Hashim namanya kata para ulama itu Amr. Ya, nama Hashim Amr. Dan beliau digelari Hashim karena sama ya, dengan Abdul Muttalib, Syaibah, kedermawanan orang-orang Arab ya, yang mereka memberikan jamuan-jamuan yang mencampur makanan ya, dengan daging, tepung, kemudian diberikan kepada para jemaah haji, menunjukkan bahwasanya di masa jahiliyah pun mereka berhaji ya, sebagaimana di masa Islam datangnya Rasul, tetapi tentunya berbeda manasik haji mereka ya, dengan manasik yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, atau ada sisi perbedaan Tayyib. Sebagaimana dikisahkan bahwasanya di zaman Jahiliyah mereka melakukan tawaf uryanan secara telanjang bulat. Tayyib. Dan ini adalah perkara yang dilarang di dalam Islam. Wa Hashimun min Quraisy. Kemudian beliau di sini menyingkat. Dan Hashim termasuk dari kalangan Quraisy. Dan Quraisy min afdali qabilatil Arab. Seutama-utamanya kabilah yang ada di Arab. Dan para ulama membagi bahwasanya Arab terbagi dua, ada yang Aribah, ada yang Musta'aribah. Aribah ini Arab asli. Kalau Musta'aribah non-Arab yang menetap di negeri Arab. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk Musta'aribah. Sehingga kebanyakan kabilah Arab terlahir dari Qahtan ataupun Adnan dan yang lainnya. Itu semua adalah kabilah Yaman yang mereka hijrah atau berpindah ke negeri Arab. Wa Quraisyun minal Arab, sehingga Quraisy pun termasuk dari kalangan Arab meskipun Musta'aribah. Dan telah kita sebutkan hadis Abu Sufyan ketika ditanya oleh Herakl tentang Nabi Muhammad SAW, dinyatakan oleh Abu Sufyan wa huwa fina dzu nasab, sesungguhnya dia itu Muhammad yang mengaku sebagai seorang nabi memiliki nasab yang mulia di tengah-tengah kami. Diakui oleh Abu Sufyan yang ketika itu masih kafir, ya, ketika itu masih kafir, tetapi kejujuran orang Arab, kedermawanan orang Arab itu patut diteladani. Ya, sehingga dari sini tentunya tidak boleh untuk kita memiliki prinsip muwazanah, menimbang kebaikan, ya, atau al-haq, ya, dengan kebatilan seseorang dikarenakan dia berbuat baik. Karena kalau ditimbangkan antara kejelekan seseorang dengan kebaikannya, bahwasanya orang yang jelek juga atau orang yang bermaksiat atau orang yang menyimpang punya kebaikan, lebih utama orang-orang Arab dari kedermawanannya, kebaikannya, ya, akhlaknya dan yang lainnya. Tanya, sehingga al-haq ini, ya, tidak ditimbang dengan semata-mata seorang memiliki kebaikan, tetapi cukup ada perkara yang hal itu dianggap berbahaya, menyimpang dari manhaj Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka perlu diingatkan dan perlu untuk seseorang berhati-hati darinya. Sampai Ar-Rasul katakan dalam satu hadisnya, al-a'immatu min wa in baqiya itsnan, kepemimpinan itu dari Quraisy meskipun tersisa manusia cuma dua orang, maka tetap yang satunya dipilih dari kalangan Quraisy. Ketika sampai-sampai manusia tinggal sisa dua orang, tetap al-a'immatu min Quraisy, kata Rasul, kepemimpinan itu dari Quraisy. Tapi hadis ini, ya, jarang dimunculkan oleh para ulama di kalangan Arab karena termasuk daripada urusan negara, ya, yang tentunya mereka bukan dari kalangan Quraisy. Tetapi kalau mereka faham hadis ini, kepemimpinan di masa sekarang ini berhak bagi orang-orang Quraisy. Semoga Allah SWT berikan atau buktikan kenyataan ini, yaitu di masa turunnya Al-Imam Mahdi, yang kembali bahwasanya kepemimpinan itu min Quraisy, dari kalangan Quraisy. Dan telah kita sebutkan pula bahwasanya jinsul Arab ini aula wa dhal min jinsil ajam. Secara jenis Arab itu lebih baik, ya, dan terbaiknya dari Arab adalah Quraisy dibandingkan dengan selain mereka non Arab ajam. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwasanya secara person, secara afrad, individu, ada yang terbaik dari kalangan orang-orang Arab, bahkan dari Quraisy itu sendiri, ya. Ada orang-orang non Arab yang mereka lebih baik, bahkan non Quraisy yang mereka lebih baik daripada mereka, orang-orang Quraisy. Itu secara individu. Sehingga telah kita sebutkan kembali keutamaan dan kemuliaan seseorang di sisi Allah SWT inna akramakum indallahi atqakum. Itu orang yang paling bertakwa di sisi Allah SWT. Sehingga jika dia seorang Quraisy muttaqi, ya, sukunya Quraisy, kemudian bertakwa kepada Allah SWT, maka afdal. Itu yang terbaik. Wal Arabu min dzurriyyati Ismail, dan Arab semuanya itu dari kalangan keturunan Ismail ibn Ibrahim. Ya, karena Nabi Ibrahim dikaruniai putra diantaranya Ishaq dan juga Ismail. Maka dari Ismail inilah, ya, beliau diberikan keturunan yang banyak, diberikan keturunan yang banyak, sehingga hampir, ya, kebanyakan qabilatul Arab itu semua min dzurriyyati Ismail. Hanya saja para ulama terjadi perselisihan dalam nasab Nabi Muhammad SAW yang sampai kepada Adnan. Ya, mereka bersepakat, para ulama bersepakat bahwasanya nasab Nabi Muhammad SAW sampai Adnan disepakati kesahihannya. Adapun dari Adnan sampai Nabi Ismail itu mahallul khilaf, tempat yang diperselisihkan oleh para ulama kesahihannya. Tetapi jika hal itu ditelusuri, tetap bahwasanya Nabi Muhammad SAW termasuk keturunan Nabi Ismail ibn Ibrahim. Alaihima wa ala nabiyina afdal salati wa taslim. Taib. Ini secara ringkas dalam kita pengenalan terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seluruh apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hal itu termasuk minad din, termasuk daripada agama. Sehingga akidah yang harus diyakini oleh ahli sunnati wal jamaah bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khataman nabiyyin, penutup para nabi, sehingga tidak ada nabi setelahnya. Qala rahimallahu ta'ala aslul dini wa qa'idatuhu amran. Pangkal agama atau pokok pangkal agama serta kaidah dalam agama ini amran, ada dua. Pokoknya, pangkalnya, pondasinya agama ini ada dua. Menunjukkan bahwasanya agama ini dibangun di atas dua tiang yang kokoh. Pondasi, ya, dua pondasi yang kokoh. Telah kita sebutkan makna asal. Demikian pula makna din. Ya, di awal pembahasan makna asal dan juga makna ad-din. Adapun qa'idah secara bahasa al-asas, sama pondasi, bermakna pondasi. Adapun secara istilah qa'idah bermakna al-aslul ladzi yatafarra'u anhu masailu kathira atau furu'un kathira, perkara pokok, perkara inti yang akan bercabang darinya permasalahan yang banyak atau cabang-cabang yang banyak, maka ini dikatakan kaidah atau qa'idah dalam bahasa Arabnya. Kalau kita ini apa? Kaidah, ya. Kaidah atau qa'idah itu permasalahan inti, pokoknya, yang akan bercabang darinya permasalahan yang banyak. Ini dikatakan qa'idah. Dan di sana tentunya menurut ulama usul atau ulama fiqih ada perbedaan antara makna usul dengan makna qa'idah. Ini dalam babnya nanti. Ketika kita memasuki, mudah-mudahan Allah SWT permudah mempelajari kaidah fikihiyah. Karena di sana ada usul fiqih, ada kaidah fiqih. Itu ada sisi perbedaan dari beberapa sisi. Baik. Al-muhim kita kembali kepada makna kaidah. Jikalau dikatakan kaidah berarti perkara inti yang akan bercabang darinya perkara-perkara yang banyak. Ya, bercabang darinya perkara-perkara yang banyak. Contoh, dalam kaidah fikhiyah dikatakan bahwasanya darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Darul mafasid, menolak, mencegah kejelekan, muqaddamun, itu lebih diutamakan, lebih didahulukan, min jalbil masalih, ketimbang meraih maslahat atau mendapatkan kebaikan. Hal ini tentunya, masalah ini, jikalau ada dari masing-masing kita menghadapi suatu perkara yang perkara itu baik, perkara itu sesuai syariat, tetapi untuk kita mendapatkan perkara itu ternyata ada sisi kejelekannya, ada sisi madaratnya, dihadapkan dalam hal ini kepada dua perkara. Kita ingin mendapatkan kebaikan tetapi ada kejelekannya, ada madaratnya. Maka apakah dengan serta-merta kita mengambil faidahnya saja, kebaikannya, tidak peduli dengan kejelekannya? Maka berlaku kaidah beda halnya kalau kita dihadapkan kepada suatu masalah dan masalah tersebut semuanya baik, tidak ada sisi kejelekannya, tidak ada sisi mudaratnya, maka dengan serta-merta kita langsung mengambil manfaatnya. Ya. Jadi perlu dicamkan, diperhatikan kaidah ini ketika kita dihadapkan kepada permasalahan yang ada sisi baiknya tetapi ternyata ada pula sisi jeleknya. Maka ketika mendapatkan seperti itu, darul mafasid muqaddam, mencegah kejelekan itu lebih diutamakan, ya, sebelum kita mengambil manfaatnya atau ketimbang kita mengambil kebaikannya. Artinya berusaha, berupaya untuk menolak kejelekan-kejelekan yang akan datang. Jangan sampai mengambil manfaat, tidak peduli dengan kejelekan yang ada. Ya, yang penting saya dapat. Ternyata apa? Berbahaya. Maka kaidah ini berlaku umum dalam permasalahan yang kita hadapi, baik dalam muamalah ataupun dalam ibadah. Ya, dalam muamalah ataupun ibadah. Tanya. Seperti dalam muamalah, contohnya apa? Contohnya sekarang. Ya, seseorang hendak berkurban. Ya. Kurban merupakan amalan yang besar, amalan yang mulia. Ya. Sampai pun para ulama sepakat bahwasanya kurban itu atau satu sembelihan kurban itu tidak bisa ditandingi oleh uang seharga itu. Ya. Umpamanya kambing satu seharga 2 juta. Ya, kita enggak kurban tapi saya sedekah 2 juta. Itu kata para ulama tidak bisa ditandingi. Ya, dengan sedekah seharga hewan yang akan dikurbankan. Tanya, menunjukkan bahwasanya afdal langsung seseorang dengan berkurban ketimbang dia sedekah seharga sapi umpamanya 13 juta atau 14 juta atau sekian juta. Saya sedekah saja. Ya, 20 juta. Itu lebih afdal dengan orang yang beli sapi langsung untuk disembelih. Tanya. Ya, kemudian apa? Ternyata orang ini tidak berkurban dan dia punya hutang. Iya. Dia punya hutang kepada orang lain, kepada saudaranya. Maka di sini dia harus pandai melihat, berlaku kaidah tadi bahwasanya menolak kejelekan, mencegah kejelekan itu lebih diutamakan ketimbang dia meraih maslahat, manfaat. Di sini manfaatnya apa? Dia ingin meraih pahala kurban. Kejelekannya apa di sini? Permusuhan. Iya. Ketidakserasian di dalam hubungan dia dengan saudaranya yang dia pinjam darinya. Iya, saudaranya apa? Oh, dia bisa kurban hutang nggak bayar-bayar. Terjadi permusuhan, kebencian dan yang lainnya. Ya, kecuali orang yang berikan hutangan kepada antum itu merelakan. Ya, silahkan kalau kamu mau berkurban dulu. Ya, nanti hutang kepada saya bisa bulan depan atau bulan berikutnya. Diberikan kelonggaran. Ya, maka kita boleh untuk mendahulukan kurban. Ya, sehingga di sini apa? Berlaku kaidah tadi. Atau contoh yang lainnya dalam sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dalam hadisnya, la tabsud inbisatul kalb. Ya, apabila seseorang sujud, la tabsud inbisatul kalb. Jangan seseorang sujud seperti terlentangnya seekor anjing. Ya. Ketika seseorang sujud, maka hendaklah diangkat dan dibentangkan kedua tangannya, sikutnya. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamuddu yadayhi hatta yabdua ibtayhi atau hatta yabdua bayadu ibtayhi. Ketika Rasulullah sujud, beliau membentangkan kedua tangannya sampai terlihat putih kedua ketiaknya. Baik. Kemudian dipertegas tadi, tidak boleh untuk seorang melentangkan tangannya ketika sujud seperti terlentangnya anjing atau binatang-binatang buas yang menempelkan sikutnya ya ke tanah. Baik. Sehingga apa? Disyariatkan adab dalam bersujud untuk mengangkat kedua sikutnya dan dibentangkan ya, sampai kelihatan ketiaknya, tidak rapat seperti itu. Maka di sini pun berlaku kaidah tadi. Ya. Daf'ul mafsadah muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kejelekan itu lebih didahulukan ketimbang seorang meraih kebaikannya, manfaatnya, maslahatnya. Maslahatnya apa di sini? Kebaikannya. Apa di sini kebaikannya? Ini. Tadbiq sunnah, mempraktikkan sunnah. Begitu sunnah itu dengan diangkat tangan, dilebarkan sampai kelihatan ketiaknya. Kemudian mafsadatnya apa? Kerusakannya, bahayanya, mengganggu orang. Iya. Mau sujud tangan kok dablang pokoknya, tepat sama saudaranya. Saya mau sujud juga. Emang ini tempat kamu sendiri? Tanya. Iya. Sehingga kata Imam Ahmad, kalau terjadi ada awah permusuhan, kebencian dengan sesama orang yang sholat di sampingnya, maka dia secukupnya mengangkat tangannya. Ya, tidak sampai mengganggu orang lain kesulitan ya, atau riko mau sujud gimana, enggak sujud saya ketinggalan seperti itu. Ya, itu berlaku kaidah-kaidah ini sehingga umum mencakup ibadah ataupun muamalah tuh yang lainnya. Tayyib barakallahu fikum, itu makna kaidah. Ya, jadi permasalahannya satu. Intinya satu, tetapi dari inti yang satu ini akan bercabang kepada permasalahan yang banyak. Seperti al-masyakoh, tajribut taisir, kesulitan itu akan melahirkan kemudahan. Ya. Kapan saja kita mendapati kesulitan, maka syariat memberikan kemudahan padanya, baik dalam puasa, haji, salat, ataupun yang lainnya. Dalam bab-bab yang mensulitkan kita, maka syariat ini datang memberikan kemudahan. Inna dina yusr. Sungguh agama ini mudah. Tanya. Al-awwalu, dua kaidah atau dua pondasi pokok dalam agama ini. Yang pertama yaitu al-amru bi'ibadatillahi wahdahu la syarika lahu wa tahridu ala dhalik wal muwalatu fihi wa takfiru man tarakahu. Yang pertama kata beliau yaitu perintah untuk beribadah hanya kepada Allah SWT semata tanpa berbuat syirik kepadanya. Dan juga hasungan, dorongan, anjuran ya, akan hal itu, yaitu untuk beribadah hanya kepada Allah SWT, mentauhidkannya, tidak berbuat syirik. Wal muwalatu fihi, dan berloyal dikarenakan tauhid. Wa takfiru man tarakahu, dan mengkafirkan orang yang meninggalkan at-tauhid, meninggalkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atsani, dan yang kedua, al-inzaru an syirki fi ibadatillah. Agama ini ditopang di atas peringatan dari berbuat syirik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. wa taglidu fi dzalik, dan tegas keras dalam permasalahan syirik, wal mu'adatu fihi, menjadikan permusuhan dikarenakan kesyirikan, wa takfiru man fa'alahu, dan mengkafirkan orang yang melakukan kesyirikan. Ini dua kaidah, dua pondasi agama. Al-asluddin wa qaidatuhu amran. Sehingga antum ingat-ingat jika lalu ditanya dalam permasalahan pokok pondasi agama, tiada lain agama ini ditopang di atas dua prinsip ini. Sehingga dua prinsip ini, dua kaidah agama ini merupakan tafsir la ilaha illallah. Dua pondasi agama ini adalah tafsir la ilaha illallah. Kenapa? Karena dalam kalimat la ilaha illallah terkandung padanya an-nafyu wal itsbat. Terkandung padanya an-nafyu, penafian, penolakan. La ilaha, la ilaha, ini adalah nafyu, penolakan. Tidak ada ilah, tidak ada yang berhak untuk diibadahi illallah, melainkan Allah semata. Itsbat namanya. Ya. Sehingga dua kaidah agama ini kembali kepada penafsiran la ilaha illallah. Itu yang pertama, beribadah hanya kepada Allah SWT, dan yang kedua, hati-hati dari syirik. Sehingga yang pertama ini adalah tafsiran dari illallah, beribadah hanya kepada Allah. Dan yang kedua, atau yang pertama, la ilaha, tidak ada ya, yang berhak untuk diibadahi melainkan Allah SWT. Dan yang kedua itu al-inzar an syirik ya, sebagai isbat illallah, hanya Allah SWT, tidak boleh kepada yang lainnya. Tanya, bisa difahami? Asluddin wa qaidatuhu amran merupakan tafsir la ilaha illallah. Penjabarannya insyaallah akan kita sebutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.